mengapa al-faslu al-akhir al-bid'ah wasilatuhu wasilatuha fi taqlid bid'ah dan hubungannya dengan taqlid. Saya aduk i'lam annakuma aksarimina wa ma azallakum illa jahlukum di kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim wa adamu fahmihim ma'aliyahuma wa mawa'idahuma wa ma'auka awqa'ahum fil bida'i wal khurafati illa hazal jahlu wa minal jahli yansha'u taqlidu wal bida'u tarudu fi fi sawkit taqlidi wal jahli la fi sawkit dini alal muslimina lintisabi jami'id dajjalina min ahli tara iki wa ghairihim ila immatil mazahibi al-mu'tabarina wa hum fi da'wa tibaihim minal kazibina wa zukira fi kathirin min kutubi tafsiri wal fikhi wa tasawufi wa syuruhil ahadith fil ulama'i al-mantubina ila al-a'immati kathirun min al-bida'i wa surafati alati yatabarra'u minha immatul huda wa tara ulama ur-rusumi al-jamidina yahtajuna bi-zukurihim bi-zikriha fi hadhihi al-kutubi ala syari'iyyatiha wa ala raddi nusus al-kitab wa sunnati sahihati biha fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilam ketahuilah sesungguhnya tidaklah afsada merusak kaum muslimin dan tidaklah menghinakan menjadikan kaum muslimin hina kecuali tiga gara-gara jahluhum di kitab birabi kebodohan mereka tentang Al-Quran dan sunnah nabi mereka dan mereka tidak paham tentang makna Quran dan sunnah dan nasihat-nasihat Al-Quran dan sunnah dan tidaklah awqa'ahum menjerumuskan mereka menjerumuskan kaum muslimin tidaklah yang menjerumuskan kaum muslimin dan berbagai bentuk bid'ah dan khurafat atau mitos bila hadal jahlu kecuali kebodohan ini dan dari kebodohan yang tak muncullah at-taklidu taklid wal bid'ah dan bid'ah itu taruh jularis mungkin suk ya kata-kata lahir besok kita taklid wal jahlu di pasar taklid dan kebodohan tidak mungkin laris besok gede dalam pasar paham agama ala muslimin atau kaum muslimin. Kenapa bid'ah itu bisa laris jika diiringi dengan taklid dan kebodohan? Lintisab dan idrik dajalin karena semua pendusta min ahli taro'ik yaitu orang-orang tarikah dan yang lainnya orang-orang sufi, tarikat sufi dan yang lainnya itu intisab menisbatkan diri kepada a'immatul mazahib imam-imam mazhab mazhab kami Syafi'i mazhab kami Hambali al-mu'tabarin yang mu'tabar teranggap padahal hum mereka ini orang-orang sufi ini tidak wattiba'ihim dalam klaim mengikuti imam mazhab ini minal kadhibin adalah dusta. Wadzikra dan disebutkan dalam banyak kitab tafsir, kitab fikir, tasawuf dan syarah hadis. Lil ulama al-mansubin ila al-a'immah disebutkan bahwasanya para ulama yang menisbatkan kepada imam-imam mazhab itu memiliki kathir minal bid'ah wal khurafat. Banyak bid'ah dan khurafat. Yang bid'ah dan khurafat tersebut ya tabarak minha selepas darinya para a'immatul bid'ah. Atara ulama urusum dan engkau lihat para ulama-ulama urusum ulama urusan mungkin yang berkaya ulama, yang kayanya ulama urusan itu kan model gambar yang kayanya kaya ulama al-jamidin, yang jamid, yang beku. Karena mereka ini beku, maka ya tajuna di fitriha, mereka berdalil beralasan dzikriha dengan disebutkannya berbagai bid'ah itu dalam kitab, dalam kitab-kitab itu mereka jadikan dalil ala sya'iyatiha, kalau itu masro, kalau itu bid'ah ini kan ada di kitab ini, kan kita ada di kitab ihya, kan ada di kitab ini, dan disebutkannya berbagai bid'ah di kitab-kitab tersebut jadikan alasan ala rabbi nusul dari kitab sunnah, untuk menolak dari Quran dan sunnah yang sahih, untuk menolak dari Quran dan sunnah yang sahih. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkataan dari Syekh Muhammad Sultan Al-Maksumi tentang bahayanya bid'ah dan bahayanya kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayanil Ilmi. Hadul ilmi, definisi ilmu menurut para ulama adalah segala sesuatu istayqan tahu, segala sesuatu yang kamu meyakininya. Wa tabayyan tahu, dan engkau jelas tentangnya. Fa kullu ma istayqana syai'an, maka setiap orang yang yakin terhadap sesuatu, watabayanahu, dan jelas sesuatu itu baginya, maka alimahu, berarti dia punya ilmu tentang sesuatu itu. Berdasarkan hal tersebut, wa alahada, berdasarkan hal ini, man siapa saja yang tidak yakin tentang sesuatu sehingga dia mengatakan sesuatu tersebut taklitan dan ikut-ikutan, maka falam ya'lamhu, maka dia tidak punya ilmu tentang itu. Dan taklit menurut sejumlah ulama itu beda dengan makna itu, Karena ittiba, definisi ittiba adalah antattabi al-qa'il, engkau mengikuti orang yang berkata-kata ala mabana laka min sihati qaulihi. Engkau mengikuti orang yang berkata-kata, orang yang berpendapat ala mabana laka, dalam keadaan jelas bagimu min sihati qaulihi, kebenaran perkataannya. Mengikuti pendapat seseorang dan jelas bagimu pendapatnya adalah pendapat yang benar. Sedangkan definisi taklid, wa taklid antakula biqaulihi, engkau berkata-kata dengan perkataan seseorang dan engkau tidak ta'rifu, tidak mengerti, tidak mengenal kata-kata tersebut. Wala wajhal qauli, tidak pula penjelasan dari perkataan tersebut, kenapa atau dalil di sini mungkin sisi dari perkataan tersebut, artinya kenapa berpendapat dengan pendapat seperti itu, dari dalil wala wajhal qauli, dan apa dalil perkataan tersebut, wala makna, dan apa makna dari makna dan maksud perkataan tersebut. Ittiba adalah mengikuti pendapat dalam keadaan tahu betul ini adalah benarnya pendapat. Sedangkan taklid mengikuti satu pendapat dan tidak mengetahui apa alasannya, apa maksudnya. Yang mengatakan demikian, maka saya mengatakan demikian. Suyuti juga mengatakan bagaimana dinukil oleh Muhammad Ihyad As-Sindi di Hasiyah Sunan Ibnu Majah dan diakuinya wa aqarahu, dan belum menyetujuinya. Suyuti mengatakan, dan Suyuti adalah ulama mazhab Syafi'i Al-Ibn Abdul Baran Maliki. Suyuti yang Syafi'i juga mengatakan innal muqallad la yusama aliman. Kalau tadi Ibn Abdul Baran mengatakan, Al-Maliki mengatakan bahwasanya orang yang dasar ini adalah taklid, bukanlah punya ilmu, sehingga orangnya tentu bukanlah seorang yang alim. Maka Suyuti mengatakan innal muqallad, yang Syafi'i, ini orang yang taklid, la yusama aliman, tidaklah disebut alim. Mungkin ya, tidak lewat. Berkata guru kami Syekh Al-Bani di Kitab Da'ifah, setelah mendatangkan atau menyebutkan masa pokok keterangan-keterangan yang lewat. Wa ala hadha, dan berdasarkan hal ini, jara berlaku ghair wahid, berjalan ghair wahid minan muqallidah anfusihim, lebih dari satu dari para ahli taklid itu sendiri. Jadi banyak ahli taklid juga mengakui hal ini, yaitu taklid itu bukan ilmu. Balza dapat duhum fil ifsah, bahkan sebagian mereka lebih fil ifsah menegaskan an hadil haqiqah, tentang hakikat ini. Kalau tadi cuma Suyuti mengatakan muqallid itu bukan alim, maka ada yang menegaskan fasamal muqallid jahilan. Nah, tegas-tegas menyebut muqallid itu adalah jahil. Kalau tadi kan cuma dikatakan la yusama alim. Ibnu Bar mengatakan lam ya'lamhu. Nah, sebagian lebih menegaskan lagi, yaitu tegas mengatakan muqallid dan jahilah. Faqala sahibul hidayah, maka berkata penulis kitab Al-Hidayah taklifan mengomentari perkataan Hasyiyah, wala taslu wilayatul qadhi, dan tidaklah layak menjadi qadhi sehingga punya memenuhi kriteria titik-titik, salah satunya yakuna min ahli ijtihad. Kriteria yang layak untuk jadi qadhi adalah seorang tersebut telah mencapai derajat ijtihad, seorang mujtahid. Kalau min fatul qadir, sifatul qadir dikatakan as-sahih, pendapat yang benar, an ahliyatul ijtihad, bahasanya kriteria persyaratan ijtihad adalah syaratul awlawiyah, adalah kriteria afdaliyah. Yang lebih afdal qadhi itu adalah mujtahid. Ini kata Sahibul Hidayah, penulis kitab Al-Hidayah. Yang benar, mujtahid itu adalah syaratul aulawiyah, adalah syarat afdaliyah. Yang lebih baik adalah mujtahid. Amma taqlidul jahili, adapun taklid mengikuti orang yang jahil, wasahiyun indana, maka itu sah menurut kami, khilafan Syafi'i. Ini menyelisih Syafi'i. Atau taklid di sini mengangkat maknanya. Sama taklidul jahil, adapun pengangkatan orang yang jahil diangkat jadi qadhi, fasahihun indana, maka sah menurut kami. Taklid kadang artinya pengangkatan. Taklid tentang masalah kekuasaan, jabatan. Sama taklidul jahil, adapun pengangkatan orang yang jahil sebagai qadhi, maka dia ditegaskan kalau belum berderajat mustahid itu dia jahil. Nah, gimana orang jahil diangkat jadi qadhi? Adapun pengangkatan orang yang belum mustahid, yaitu orang yang jahil jadi qadhi, fasahihun indana, maka sah. Maka boleh dan sah menurut kami, menurut mazhab kami, menurut mazhab mana sih dan menurut kami. Khilaf ini Syafi'i, tidak sebagaimana Syafi'i. Kultu, aku katakan, ta'ammal, renungkanlah, kaifa sammal qadhi al-muqallida jahilan, bagaimana dia menegaskan bahasanya al-qadhi al-muqallid, qadhi yang bukan mustahid, yang cuma muqallid, itu adalah jahilan jahil. Fa idza kana hadha sya'nahum, maka jika ini yaitu jahil, dan sya'nahum sifat mereka, ketika dan itu manjilat tahun kedudukan mereka, orang-orang yang taklid dalam kedudukan mereka pilih dalam ilmu diirafin dengan pengakuan mereka sendiri, apalah tetap ajahu, tidakkah engkau merasa heran bersamaku terhadap sikap ba'dil mu'asirin sebagian orang sekarang min ha'ula ilmu qalidah, yaitu para orang-orang taklid tersebut, dan dia mengasuh dirinya dalam muqalid. Kaifa, bagaimana mereka itu berani-beraninya keluar anil hudud wal quyud, dari batasan dan ikatan-ikatan yang mereka letakkan pada tangan-tangan mereka sendiri, keluar dari mazhab. Mereka berfatwa di sini di situ. Wartadauha, dan mereka meridai batasan-batasan tersebut, mazhaban li'anfusihim, sebagai mazhab untuk mereka sendiri. Kaifa, bagaimanakah yuhawiluna, mereka berusaha al-insikaf terlepas dari batasan-batasan tersebut. Mutabahirin, seakan-akan menampakkan kalau mereka adalah ahli ilmi, adalah batasan ulama. Laibuluna bidhalika, dan tidaklah yang mereka cari dengan hal itu berdaya dengan gaya ulama. Padahal mereka mengaku mereka adalah muqallid, artinya mereka adalah orang yang jahil, amat berdaya dengan gaya ulama. Mereka tidaklah mencari dengan itu ila ta'yida ma'alihil amatu minal bida'i wa dulalat, kecuali untuk mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang awam berupa berbagai bentuk bid'ah dan kesesatan. Fa'innahum, maka sebelumnya mereka indahnya di pada saat itu, yaitu ketika tidak mendukung bid'ahnya orang awam, bid'ah yang dilakukan dan kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang awam, pada saat itu mereka yusbih berubah menjadi minal mujtahidin mustahid, istihad dan mutlaqan mustahid, dengan istihad mutlaq. Kalau mustahid ada mustahid mutlak, ada mustahid mazhab. Mustahid mutlak itu punya mazhab sendiri. Kalau mustahid mazhab itu artinya mustahid namun dalam mazhab. Ibnu Qasim, pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab macam Nawawi, di mazhab Syafi'i itu mustahil mazhab. Saya kulu naminal afkan wa ta'wilat, lalu mereka berkata-kata menyampaikan al-asar sebagai pemikiran dan takwil-takwil malam yakulhu, suatu yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari para ulama mustahidi. Ini maksud hadis demikian, maksud hadis demikian, takwil-takwil hadis agar sesuai dengan, tidak bertentangan dengan bid'ah yang dilakukan oleh orang awam. Yaf'aluna dzalika, mereka lakukan hal itu bukan karena lima arifatil haqli, bukan karena mau tahu yang benar, bahkan adalah sekedar untuk mencocoki orang kafir. Jadi orang-orang yang taklid dengan mazhab, mereka mengakui diri mereka taklid dengan mazhab. Artinya mereka mengakui diri mereka adalah orang yang bodoh. Namun anehnya, kalau dalam rangka mendukung bid'ahnya orang awam, katanya orang awam, orang mereka berkumpul di bulan Mei. Jadi itu, seakan-akan ahli ilmi seakan ulama, padahal mukallaf kan cuma menukil aja. Ini bulan mengatakan demikian, bulan mengatakan demikian. Ini enggak, bulan sebentar tanpa nukil. Mungkin cuma mengkalkan cuma menukil. Bilang ini di kitab ini seperti ini. Ini di depan, namun bisa percaya dengan saya ahli ilmi mengatakan demikian dan demikian, demikian demikian dan takwil-takwil yang belum pernah dikatakan oleh para ulama bisa. Cepat. وأما فيما يتعلق بسنة والعمل بها في كل فرع من فروع شرعية الشريعة فهنا يجمعون على آراء الأسلاف ويجيزون أنفسهم مخالفتها إلى السنة ولو كانت لهذه السنة هذه السنة صريحة في خلافها لماذا؟ لأنهم مقلدون فهل ضللتم مقلدين أيضا في ترك هذه البدع التي لا يعرفها أسلافكم فوسعكم ما وسعهم ولم تحسنوا ما لم يحسنوا لأن هذا اجتهاد منكم وقد أغلقتم بابه على أنفسكم بل هذا تشريع في الدين لم يأذن به رب العالمين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الذين من الدين ما لم يأذن به الله وإلى هذا شريع الإمام يشير الإمام الشافعي رحمه الله عليه بقوله المشهور من استحسن فقد شرع فليت هؤلاء المقلدة إذ تمسكوا بالتقليد واحتج به وهو ليس بحجة على مخالفيهم استمروا في تقليدهم فإنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم العذر أو بعض العذر لأنه الذي في وجوههم وأما أن يردوا الحق الثابت في السنة بدأوا بدعوة التقليدي وأن ينصروا البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق والقول بما لم يقله أحد من مقلديهم بفتح اللام فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من المسلمين. Adapun bima ya ta'ala hal-hal yang berkaitan dengan sunnah dan beramal dengan sunnah dalam setiap rincian syariah, masalah sholat, masalah puasa, masalah lain-lain, sunnah ya jumadun dalam masalah maktam dan bid'ah menurut semua ulama mazhab Tiga hari bid'ah menurut yang terlarang untuk semua ulama mazhab, mereka dijumuskan. Dalam masalah tujuh hari, empat hari, dijumuskan. Bila-bila dengan luah tampilin macam-macam tanpa manis tidak. Tanpa mengatakan ini kan ulama satu ini boleh berbeda. Boleh saja. Jadi kalau masalah wudhu, masalah sholat, masalah puasa, kencengnya dengan taklid, ya kan mantap sahaja taklid tidak boleh. Bahuna ya cuma tu nak anak arah ilah aslah, maka mereka cunut, cukup dengan pendapat orang dulu. Boleh dijun dan mereka tidak bolehkan untuk diri mereka untuk menyelidikinya. Bila sunnah kemudian mengambil yang satu itu. Kasihkan Mas Andi. Halo. Hah? Udah pula. Sunnah kemudian mengambil sunnah. Walau karena meskipun hadis sunnah, sunnah yang ada itu sharihatan tegas, fi khilafiyah menyelisihinya. Dimana kenapa mereka tidak mau mengambil sunnah dan meninggalkan taklid? Di anu mukallidun mereka katakan. Kalau maka penyebiannya, walaupun kalian tidak tetap menjadi mukallidun anti taklid, aidan juga kita sudah tidak untuk meninggalkan bid'ah. Bid'ah maktam, bid'ah peringatan kematian. Tidak ada. Ini dalam mazhab yang boleh. Maksudnya taklid juga. Ini susah kan? Itu normal orang kari. Kenapa dalam masa ini susah dan kita keluar dari taklid, dalil, masih melakukan dalil dan dalil umum untuk setiap orang. Tentang sahih, kalau dalam masalah wudhu, masalah puasa, masalah ini, masalah Jumat, apa-apa, taklid. Kala maka kelebihannya berlantum kalian tetap menjadi mukallidin aidan juga dalam meninggalkan bid'ah-bid'ah ini yang tidak dikenal oleh asal hukum pendahulu kami. sehingga cukup bagi kalian mawasi'ahum apa itu tidak baik. Walau suhasil dan kalian tidak menganggap baik sesuatu yang tidak masalah. Karena ini menganggap baik sesuatu yang tidak ada pendahulunya, ini namanya ijtihad dari kalian. Padahal kalian telah mengkunci rapat-rapat batu dan ijtihad untuk diri kalian sendiri. Bahkan lebih pahala lagi, ini adalah dasar menetapkan hukum dalam agama yang tidak Allah izinkan, yang tidak diizinkan oleh Rabbul Alamin. Surah Allah mengatakan, apakah mereka punya sesuatu yang menetapkan untuk mereka menafsirkan aturan-aturan dalam agama yang tidak Allah izinkan. Wa ila hada, dan kepada ini, ini yaitu ini adalah syariat dalam agama yang tidak Allah izinkan. Imam Syafi'i itu isyarat dalam perkataan yang terkenal, rahmatullah alaih, dikaulihil masmur, dengan perkataan yang terkenal, siapa menganggap baik sesuatu hal tanpa dalil, fakat syara'a, maka dia telah bikin syariat sendiri, dia telah bikin agama sendiri. Fala ita, maka seandainya mereka-mereka ahli taklid ini, id ketika tamasaku berpegang teguh dengan taklid dan berhujah dengan taklid, wawalai sabi hujah, dan ini bukan hujah, mereka berhujah dengan taklid ala mukhalifihim, kepada orang-orang yang menyelisih mereka. Seandainya mereka istamaru terus menerus di taklidhim, dalam taklid mereka ini, fa'ina, maka sunya mereka lau fa'alu dhalika, seandainya melakukan hal itu terus menerus dalam taklid ini, maka nalahumul udru, maka tentu mereka punya alasan atau sedikit alasan. Kenapa taklid? Itu alasannya li'annahu Allah difi'ihum fiwus ainhim, karena taklid itulah yang batas kemampuan mereka. Kalau terus menerus taklid, maka kita katakan mereka punya sedikit alasan. Oh ya, karena mereka ini mampunya cuma taklid, batas mampunya taklid, itu sudah taklid ya. Kalau cuma memang sebatas sudah itu maksimal kemampuan mereka, pikiran mereka sudah ini cuma sebatas taklid, baca dalil nggak paham, bandingkan dalil nggak paham, ya sudah taklid saja. Namun taklid semua, maka kalau taklid semua malah minimal ini dah ba'dul udhri, bisa agak dimaklumi. Mereka ini kalau baca dalil pusing, kalau membandingkan pendapat ulama dan dalil-dalil para ulama pusing berat, ya dimaklumi. Memang akal pikirannya baru sampai itu. Amma ayarudul haqqa, adapun menolak kebenaran asabit yang benar-benar ada dalam sunnah, bidak wa taklid, dengan klaim taklid, namun yang suruh bid'ata membela-bela bid'ah bilhurut, dengan keluar dari taklid tersebut dahulu, kemudian ila ijtihad al-mutlaq, kemudian menjadi musyahid mutlaq, walqaul, dan berkata-kata dengan satu pendapat yang belum pernah dikatakan oleh seorang pun orang ulama-ulama yang mereka ikuti, pada sabilun, maka ini satu jalan yang aku tidaklah yakin ada seorang kaum muslimin yang yakulu bihi, berpendapat dengannya dan membenarkannya. وقال الإمام الشافعي في الإصانة إن تحكيم الرجال من غير التحقيق إلى قومهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا دلال، وإن الحجة القاطعة والحاكمة الأعلى والشرع لا غيره. وقال الإمام الأسلوب Al-Izzu Isu bin Abdissalam di kitab An-Nafi Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam, wa min al-ajabi al-ajibi anna al-fuqaha'a al-muqallidina yatifu ahum ala da'fi ma'akhazi imamuhu bihaitu la yajidu li da'fihi madfa'an wa ma'akhaza yuqalliduhu fihi ويترك الكتاب والسنة والأثيثة والصحيحة لمذهبه جنودا على تقليد إمامه بل يتحلل لدفع جواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بتأويلات البعيدة الباطلة ندالا عن مقلده وقد رأيناهم يستمعون في المجالس فإذا ذكر لأهدهم في خلاف ما وطن نفسه عليه تأجب غاية الأجاب من غير سرواه إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه أولى من تأجبه من مذهب غيره فالبحث مع هؤلاء ضائع مقبل إلى تقاطعي والتدابر من غير فائدة جديدها وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذ ظهر له الحق في غيره بل يسير عليه مع علمه بضعفه وبؤده فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا أجاز أحدهم أن تمشي مذهب إمامه قال لألا إمامي وقف على دليل لم أتف عليه ولم أحتاج إليه. نعم. Imam Syatibi mengatakan inna tahkim rijal sesungguhnya berhukum kepada pendapat orang, yaitu pendapat ulama, pendapat tokoh, yaitu ulama, minri iltifat tanpa memperhatikan bahasanya ulama itu statusnya adalah wasail, sarana lil hukmi syar'i, untuk tahu hukum syar'i al-matlub yang diminta secara syar'i, cuma sebagai sarana. Maka menjadikan ulama sebagai berhukum pada pendapat ulama tanpa menganggap itu adalah sebagai sarana kedalalun kesesatan. Karena apa? Karena punya hujah yang qati'ah, yang pasti, dan hakim yang tertinggi adalah syariat, bukan yang lainnya. Berkata al-imam al-Aiz bin Abdissalam dalam kitabnya Sangat Bermanfaat, Wa'idul Ahkam fi Masalil Anam, dan minal ajabil ajibi, satu hal yang menakjubkan, yang sangat menakjubkan, bahasanya ahli fikih yang mukallid, yang taklid, yakifu ahaduhum, mereka, salah satu mereka mengetahui ala dha'fi ma'khadhi imami, lemahnya dalil imamnya, kelemahan ma'khad, sumber pendapat dari imamnya, yaitu dalil alasan imam. Ampun dok. Bihai itu dimana mereka tidak dapatkan tidak fihi, untuk lemahnya dalil tersebut manfaat pembela. Tidak didapatkan ada yang bisa mendukung atau bisa membela, menghilangkan kelemahan itu. Bahwa meskipun demikian dia tetap taklid dengannya dan meninggalkan kitab dan sunnah dan qiyas yang sahih. Kenapa ditinggalkan? Lima zhabi, karena madhabnya jumu, dan karena membekukan diri dengan taklid terhadap imamnya. Bal yatahallal bahkan berusaha untuk menolak zahir kitab sunnah, zahir makna dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan mentakwil Quran dan Sunnah dengan takwil-takwil yang jauh, yang batil, nidolan dalam rangka membela orang yang dia ikuti. Waqat ra'aynah, dan sungguh aku melihat mereka berkumpul di beberapa majlis, jika disebutkan kepada salah satu mereka fikhilah berbeda dengan apa yang mereka watona nafsu alaihi, mereka teguhkan hati mereka untuk berpendapat dengan pendapat itu, maka mereka ta'ajaba royatal ajabi, mereka terkagum-kagum dengan sangat terkagum-kagum tanpa istirwah, tanpa menyenangkan diri ila dalilin, dengan mencari dalilnya. Bahkan kenapa terkagum-kagum? Lima alifahu, karena apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka, yaitu taklid kepada imamnya, sampai-sampai mengira bahasanya kebenaran itu terbatas hanya dalam mazhab imamnya. Aula itu terkagum-kagum tersebut itu lebih daripada terkagum-kagumnya daripada mazhab yang lain. Jadi semula dalam hal ini dia kira pendapatnya demikian, namun ketika dikatakan enggak, Imam Syafi'i berpendapat demikian, langsung berubah tanpa cari dalilnya. Kalau Imam Syafi'i demikian, oh iya berarti demikian. Tak aja bang, kau yatal aja bi. Minta istirwah ila dalil. Maka sudah terkagum-kagum, kemudian tidak cari-cari dalil. Falbahsu, maka diskusi dengan orang-orang seperti ini doa sia-sia. Mungkin bahkan hanya menyebabkan takato putusnya hubungan, watadabur dan putus hubungan. Kalau orangnya kayak gini karakternya, diskusi tidak ada manfaat. Orang tersebut berpendapat kebenaran itu hanya dalam mazhabnya dan macam-macam. Min khair fa'idatin, tanpa ada manfaat yujudiha yang didapatkan. Sudah cuma menemukan putus hubungan sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada dapat manfaat. Wa mara'aitu, dan tidaklah pernah aku lihat seorang yang rujuk dari mazhab imamnya ketika nampak baginya kebenaran dalam pendapat yang lain. Bahkan yasiru alaihi, dia tetap dengan pendapat tersebut padahal dia tahu lemahnya dan jauhnya pendapat tersebut. Fal aula, maka sikap yang lebih baik adalah meninggalkan al-bahas, diskusi dengan orang-orang seperti ini. Dan yaitu orang-orang yang jika mereka tidak mampu antam siap untuk sejalan dengan mazhab imamnya, menyampaikan dalil yang bisa mendukung pendapat imamnya, maka jika mentok dalil mereka, maka dalil terakhir mereka, mereka katakan boleh jadi imam saya mengetahui satu dalil yang belum aku ketahui, walam ah tadi ilayu, dan belum aku ketahui. Itu dalil terakhir dibantah gini, mentok, maka boleh jadi Imam Syafi'i kan orang yang sangat pintar, kayak orang yang sangat bodoh. Boleh jadi Imam Syafi'i punya pendapat seperti itu karena ada dalil lain yang menguatkan beliau sehingga beliau berpendapat demikian, dan saya belum tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.